Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين أعزني الله وإياكم نشكر kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan diantara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa mengadakan majlisul ilm, majlis yang dipelajari di situ dinul Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melaksanakan majlisul ilm di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah membarokahinya dan membarokahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibat sa'ilin. Qala fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pelajaran Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke 1516. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling mencela, dua orang yang saling mencaci, saling mencela dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka berdua ucapkan, fa'alal badi'i, maka dosanya ditanggung oleh yang memulai. Saya ulangi, dua orang yang saling mencela, dengan apa yang mereka ucapkan, maka dosanya ditanggung bagi orang yang memulai mencela. ma lam ya'tadil mazlum, selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Haymin rahimahullahu taala, atau tentunya faedah yang pertama terlebih dahulu yang kita sampaikan menunjukkan tahrimus sabb, haramnya mencela, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Bolehnya mencela dengan tanpa tidafan, haramnya mencela dengan tanpa hak. Kenapa dikatakan dengan tanpa hak? Dikarenakan di situ ada mencela yang diperbolehkan, yakni ketika kita dicela. Ketika kita dicela, maka boleh kita balik mencela. Maka ketika celaan tersebut sama dengan yang dicelakan kepada kita, maka itu hukumnya boleh. Nah, kalau terjadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, fa idza tasabba rajulan, kalau ada dua orang yang saling mencela, wa tara ahaduhuma yastumul akhar, dan salah satu dari dua orang yang saling mencela itu mencela yang lain, qala anta bakhil, seperti dia mengatakan kamu pelit, kamu pelit. Wa qala al bakhil, naam, dan berkata orang yang dikatakan bakhil tadi, anta fasik, engkau fasik. Kemudian wa qala al fasik anta ghash, dan orang yang fasik tadi, yang dituduh fasik, dicela dengan kefasikan, mengatakan engkau penipu. Wa qala al ghash anta zalum, dan orang yang dikatakan penipu tadi, dia mengatakan mencela kembali, anta zalum, engkau zalim. Maka ini namanya saling mencela, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika saling mencela seperti ini, maka faizmuhu 'alal bati, dosanya bagi yang memulai. Siapa yang mulai pertama mencela? Nah, saya ulangi, faizmuhu 'alal bati. Kalau kasus seperti ini, itu dosanya bagi yang memulai. Siapa yang mulai pertama mencela? Kenapa? Li'annahu huwa sabab, dikarenakan dialah yang menjadi sebab orang lain mencela dirinya. Nah, kenapa dosanya yang ditanggung oleh orang yang memulai? Dikarenakan dialah yang menjadi sebab orang lain mencela dia. Karena kalau dia tidak mulai mencela, orang lain tersebut tidak mencela dia. Tadi paham ya? Nah, walaupun dia apa, dalam rangka membela dirinya, melampiaskan apa yang ada dalam hatinya. Halauddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ingat, kata Rasulullah SAW, malam ya'tadil mazlum, dosanya bagi yang memulai itu kalau yang dicela tidak melampaui batas. Celaannya semisal kayak tadi. Nah, yang mencela pertama satu sifat, yang mencela kedua apa? Juga satu sifat. Berbeda kalau nanti yang kedua itu ketika dikatakan apa? Anta bakhil, engkau bakhil. Yang dikatakan bakhil mengatakan engkau bakhil, pendusta, sombong. Maka dia sekarang yang menanggung dosa. Itu makna malam ya'tadil mazlum. Selama apa? Orang yang dizolimi tidak melampaui batas. Tapi semata-mata membalas dengan yang sama, semata-mata membalas dengan yang sama, maka itu diperbolehkan. Tidak sampai melampaui batas. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini sama dengan kasus hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu man la'ana walidai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini semakna dengan hadis ini. 6. Qalu ya Rasulullah, awayal anur rajul walidai? Maka para sahabat merasa aneh ketika Rasul menyatakan semoga Allah melaknat kedua orang tuanya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang tega melaknat kedua orang tuanya? Karena Rasul menyatakan la'anallah man la'ana walidai. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka para sahabat yang mereka menunjukkan sangat jelek perbuatan ini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang tega mencela kedua orang tuanya? Zaman dahulu tentunya tidak didapati. Tapi kalau di zaman sekarang, masya Allah. Nah, ada orang-orang yang berani mereka mencela kedua orang tuanya, menghardik kedua orang tuanya sendiri, bahkan waliyazubillah membunuh kedua orang tuanya. Gara-gara tentunya biasanya perkara duniawi. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan, iya. Yaitu, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yaitu, dia mencela ayahnya orang lain. Iya. Dia mencela ayahnya orang lain. Sudah? Lalu orang yang lain yang dia cela ayahnya mencela ayahnya. Dia mencela ayahnya orang lain, lalu orang itu membalas dengan mencela ayahnya dia. Nah, wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Kemudian dia mencela ibunya orang lain tersebut membalas mencela ibunya sendiri, ibunya. Nah, itu kata Rasulullah dikatakan dia berarti telah melaknat kedua orang tuanya atau mencela kedua orang tuanya sendiri. Padahal dia enggak langsung mencela orang tuanya. Yang dia cela orang tuanya orang lain. Ayahmu begini, ibumu begini. Orang lain tersebut mencela ibunya dan ayahnya balik mencela. Ayahmu juga begini, ibumu juga begini. Berarti enam dosanya seolah-olah dialah yang mencela kedua orang tuanya. Kenapa? Sama dengan tadi, li'annahu huwa as-sabab, dikarenakan dialah yang menjadi sebab kedua orang tuanya dicela. Ini kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yang sesuai dengan bab kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, bab kita adalah larangan dari akhlak-akhlak yang jelek, bab at-tarhib min masawi'il akhlak, bab larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Dari sisi hadis ini, annal haditha yadullu ala tahzir minal bada'i bisibab. Hadis ini menunjukkan peringatan, tahzir, peringatan dari memulai mencela. Peringatan dari memulai mencela. Nah, memulai mencela itu termasuk akhlak yang jelek. Itu korelasi antara hadis dengan bab. Babnya larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Hadisnya yang kita bawakan tadi, di antara akhlak yang jelek adalah memulai mencela. Memulai mencela. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la yanbaghi as-sabbu bainal muslimin. Bahwasanya tidak selayaknya saling mencela sesama kaum muslimin. Tidak selayaknya untuk saling mencela sesama kaum muslimin. Naam. Kalau ada orang yang mencela kita, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menyikapi orang yang mencela, manusia terbagi menjadi tiga. Di dalam menyikapi orang yang melakukan pencelaan, penghinaan dan seterusnya, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang dicela tersebut akan membalas celaan dengan melampaui batas. Berlebihan. Orang yang dicela tersebut, dia akan membalas celaan dengan melampaui batas, berlebihan. Orang yang mencela, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, biasanya nam dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dia cela. Sahih. Biasanya orang yang mencela itu dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dia cela, merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari sifatnya. Itu kalau sifat. Begitu juga kalau dari sisi penciptaan, dia merasa lebih kuat dan seterusnya. Ini di antara bentuk celaan dari sifat tercela, yaitu mencela orang lain. Orang yang mencela orang lain biasanya timbul dari kesombongan dia. Orang merasa tinggi, merasa punya sifat-sifat yang mulia, merasa punya kekuatan, kelebihan, sehingga dia berani mencela orang lain. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang tidak diperbolehkan. Yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah tawadhu. Tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, "Naam ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu bersifat tawadhu kecuali akan diangkat, dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Berbeda dengan orang yang sombong, akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Naam, wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izzan. Kata Rasulullah, dan naam, Allah tidak akan menambah perbuatan memaafkan kecuali kemuliaan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hujurat, lupa ayat yang berapa. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hujurat tentang orang-orang yang mencela orang lain, mengolok-olok orang lain, menghina, mencela orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, mencela, mengejek kaum yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum di antara kalian mengejek, mencela kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Jangan-jangan kaum yang dicela, yang diejek, yang direndahkan itu lebih baik dari yang mengejek. Ini yang Anda sampaikan tadi ya. Biasanya orang yang mengejek itu, orang yang merendahkan orang lain itu merasa lebih tinggi. Padahal Allah sebutkan, mungkin saja orang yang diejek, yang direndahkan itu lebih apa? Baik. Khairan minhum, lebih baik daripada orang yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan janganlah para wanita, para ummahat, para perempuan mengolok-olok, mengejek perempuan yang lainnya dengan fisiknya, kamu jelek, kamu akhlaknya buruk, kamu mukanya buruk, ataupun kamu warna kulitnya hitam. Dan seterusnya, yang biasa terjadi pada kaum wanita, jangan sebagian kaum wanita mengejek, mencela, meremehkan, mengolok-olok wanita yang lain. Karena apa? Jangan-jangan di sisi Allah Subhanahu wa taala wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Hati-hati. Ini menunjukkan sekali lagi, orang yang melakukan olok-olok, ejekan, celaan, dia merasa punya kelebihan, merasa lebih tinggi daripada orang lain, padahal belum tentu. Nah, begitu juga asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala talamazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ayat ini juga masih lanjutan ayat yang tadi, itu juga isinya jangan kalian saling mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Perhatikan bahasanya luar biasa. Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Kalau ditanya, ada enggak orang yang mencela dirinya sendiri? Ada enggak? Tadi kan orang tuanya. Nah, ini Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian apa? Mencela diri dari diri kalian sendiri. Jawabannya ayat hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al mukminu innamal mukminuna ikhwat. Nah, orang mukmin itu bersaudara. Nah, dalam riwayat yang lain, kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'da. Seorang muslim mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam kasih sayang mereka, saling cinta mereka adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udhun, kalau satu tubuh tadi, satu anggota tubuh saja yang merasakan sakit, entah giginya, entah telinganya, entah matanya, entah kakinya, maka seluruh tubuh yang lainnya apa? merasakan sakit atau merasakan demam, tidak bisa tidur. Maka karena kalian tuh bersaudara sesama muslim, pada hakikatnya kalau kalian mencela, berarti mencela diri-diri kalian sendiri. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Wala tanabazu bil alqab. Kemudian yang ketiga, 6, Allah menyatakan dan jangan, ini termasuk celaan juga, jangan kalian saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang jelek, gelar-gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian memberi lakop gelar-gelar yang buruk. 6. Nah, Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang pertama, ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, sikap manusia ketika dicela adalah dia akan membalas, dan membalasnya itu melampaui batas. Maka yang pertama ini itu tercela. Tercela dan dia juga terkena dosa. Kenapa terkena dosa? Berdasarkan hadis tadi. Rasul menyatakan bahwasanya orang yang saling mencela dengan apa yang dia katakan, yang mereka berdua katakan, itu dosanya bagi orang yang memulai. Kecuali kalau yang dizolimi, asalnya dia dizolimi, kemudian dia membalas dengan berlebihan, ketika itulah dosa dia juga, dia mendapatkan dosa, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika dia melampaui batas. Maka hendaknya berhati-hati, dan ini pula ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah harus diingatkan. Nah, tentang keutamaan memaafkan. Keutamaan memaafkan. Nah, Rasulullah SAW, ataupun kita sebutkan dulu yang kedua. Yang kedua. Yang kedua atau yang berapa? Kedua. Jangan tahu-tahu yang kelima. Mana empatnya, mana tiganya, bingung, mana juga bingung. Nah, yang kedua. Manusia yang dicela, seseorang yang dicela, diejek, direndahkan, dia membalas tetapi tidak melampaui batas. Kalau yang pertama tercela, hukumnya haram. Yang nomor satu tadi. Nomor dua adalah apa? Dia membalas celaan cuma tidak melampaui batas. Yang berlebihan tadi. Kamu bakhil, kamu tuh bakhil, fasik, jelek, goblok, lebihan. Nah yang kedua, dia membalas cuma sekedar apa yang dikatakan kepada dia, sekedar membalas celaan, tidak sampai melampaui batas. Ini hukumnya diperbolehkan. Ingat ya, diperbolehkan. Faman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-196. Al-Baqarah ayat berapa? 194. Empat keliruan. Lihatnya empat, ngomongnya enam. 194. Allah mengatakan, "Famani tada alaikum," maka barang siapa yang melakukan tindakan melampaui batas kepada kalian. Barang siapa yang melakukan tindakan melampaui batas kepada kalian, entah memukul atau mencela, fa'tadu 'alai bimithli ma tada 'alaikum, nah maka lakukanlah tindakan atau balaslah tindakan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan atas kalian. Maka barang siapa yang melakukan tindakan melampaui batas kepada kalian, maka balaslah semisal bimitsli ma tada alaikum, semisal dengan apa yang kalian dibuat direndahkan, nam dan seterusnya. Artinya apa? Semata-mata membalas yang setimpal diperbolehkan. Yang ke tiga, inilah yang paling afdal. Yang ketiga, ini yang paling utama. Kalau yang pertama diharamkan, tercela. Yang kedua, boleh-boleh saja. Yang ketiga, itulah yang afdal, yang utama. Yaitu, memaafkan, tidak tidak membalas celaan. Memaafkan, tidak membalas celaan. Nah, apalagi ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, ketika seseorang itu sedang berpuasa, lebih ditekankan untuk tidak membalas celaan. Artinya bukan sekedar berpuasa, artinya apa? Ketika berpuasa lebih ditekankan untuk memaafkan. Wa illa, walaupun tidak berpuasa, sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk memaafkan. Naam. Ini khonahdin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "In sabbahu ahadun aw syatamahu falyakul inni shaim." Sesungguhnya jika ada seseorang yang mencelanya, ini orang yang sedang berpuasa atau mencacinya, maka hendaknya dia mengatakan apa? Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sehingga ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang afdal itu memaafkan. Nah, cuma harus dibedakan antara memaafkan dengan takut. Paham enggak? Harus dibedakan antara memaafkan dengan takut. Dicela, diam aja. Ini memaafkan apa takut? Jangan-jangan enggak punya kekuatan saja, enggak punya kekuatan sehingga enggak berani membalas. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga contoh para salaf. Nah, contoh salaf, kalau dicela mereka enggak diam. Saya ulangi apa? Kalau dicela mereka tidak diam. Cuma ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mengucapkan bahwasanya saya sedang puasa, atau saya memaafkan, atau ucapan-ucapan yang lain lah. Kenapa tidak diam? Karena kalau diam disangka apa? Takut. Sehingga harus ngomong. Ngomong. Kalau kamu tidak membalas celaan itu karena apa? Karena sedang puasa atau karena mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diam. Diam ya, sabar ya. Bukan sabar, takut. Maka salah. Ataupun yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan hendaknya dia mengatakan saya sedang berpuasa. Kata Sayyidina bin rahimahullah, la yaskutu, jangan dia diam ketika dicela. Jangan dia diam. Fayamunnu sa'abuhu annahu da'if, ajizun alirrat. Kenapa? Kalau dia diam, orang yang mencela menyangka dia ini lemah, gak sanggup membalas. Jadi paham ya? Dia ini lemah, tidak sanggup membalas. Nah, lakin yaskut wa yubayyinu sababa adamir rad. Tetapi yang benar, kata Sulaiman rahimahullah, kalau dicela adalah dia diam, maksudnya jangan membalas. Yaskut, dia diam, jangan membalas celaan. Atau kalau perbuatan yang lainnya jangan dibalas, itu maksud diam, dan menjelaskan sebab tidak membantah. Dua, kalau dicela diam dari membalas, dan tidak apa, dan menjelaskan sebab tidak membantah. Jadi paham ya? Karena yang kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika demikian mengumpulkan dua kebaikan. Ketika dia diam tidak membalas, dan menjelaskan sebab dia tidak membalas, itu dia mengumpulkan dua kebaikan, yaitu izharil quwwah wal hazm wal qudrah alal rad, yaitu dia yang pertama dia menampakkan kekuatan dan kemampuan untuk membalas. Dia menampakkan kekuatan dan kemampuan untuk membalas. Yang kedua, dia menjelaskan dia tidak membalas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ketika dia diam, maksud tidak membalas, dan dia menjelaskan sebab tidak membalasnya, maka dia mengumpulkan dua kebaikan. Yang pertama, dia menampakkan kekuatan dan kemampuan bahwasanya dia mampu membalas. Artinya sebenarnya mampu membalas, bukanlah lemah, bukan dhaif, bukan enggak mampu, mampu sebenarnya. Nah, dan menjelaskan dia tidak membalas itu, dia tidak membantah, tidak membalas itu karena mencari pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencari apa? Pahala, nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kana hadir rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi kebanyakan manusia pernah enggak terjadi seperti ini? Dicela, diam. Maaf ya, aku apa? Bukan enggak mau membalas, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sanggup, cuma saya mencari keutamaan dari Allah. Ada enggak dicela balas kayak gitu? Yang ada apa? Aku bukan enggak mampu membalas, cuma sambil ngancap. Sambil apa? Sambil ini bukan enggak mampu tapi kayaknya mau membalas ini. Nah, bukan enggak mampu sebenarnya. Kamu tuh memang kok bilang bukan enggak mampu tapi sambil terus menjelas. Ini kebanyakan manusia. Tapi mengatakan diam terus menjelaskan, saya bukan enggak mampu membalas. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ketiga ini sangat banyak nilainya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-34 dan juga sampai 35, sikap yang baik yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika dia dizalimi, dicela dan seterusnya. 6. Allah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kata Allah tidak sama dan tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan. Dan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. 6. Idfa billati hiya ahsan. Kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Balaslah dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Masyaallah. Kata Allah, maka ternyata tiba-tiba antara engkau dengan dia yang memiliki permusuhan seolah-olah dia itu adalah teman setia, teman akrab, teman setia. Nah, artinya sama sekali tidak marah, sama sekali tidak membalas. Orang berbuat kejelekan dia balas dengan kebaik, dengan kebaikan. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata antara engkau dengan dia yang punya permusuhan seolah-olah dia teman sejawat, teman waliyun hamim, teman setia. Ya, gimana dengan teman setianya? Sangat baik dia, tidak membalas kejelekan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas dengan memaafkan. Nah, bahkan diperbuat baik kepadanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan surah Fussilat ini, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Nah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak ada yang melakukannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Maknanya apa? Maknanya untuk melakukan poin yang nomor 3 ini sangat berat. Sangat berat. Nah, karena kebanyakan manusia kalau dicela itu biasanya yang ada adalah apa? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Sulit yang kedua. Biasanya kalau tidak yang pertama, kalau mau ditambah yang keempat. Nah, yang keempat. Kalau kurang tadi. Kalau tidak yang pertama, sikap manusia itu ketika dicela, direndahkan, itu kalau enggak yang pertama, yang keempat. Kalau yang pertama, dia akan membalas dengan berlebihan. Kenapa? Merasa mampu. Kalau yang keempat adalah apa? Dia takut. Nah, orang dicela, sikapnya dah diam saja. Diamnya bukan mampu membalas, tapi apa? Diamnya karena tidak mampu, sehingga dia lemas, pucat, dan seterusnya. Nah, itu biasanya kebanyakan manusia enggak lepas dari yang pertama atau yang keempat. Yang kedua jarang nampaknya mau balas pas, mesti terbawa. Kalau dicela itu terbawa emosi. Khonafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Dan yang lebih utama tentunya yang ketiga, yaitu memaafkan. Karena beratnya ini Allah mengatakan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu bukan penakut. Hati-hati, sabar bukan penakut, bukan lemah. Tetapi karena memang mencari ridha, pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Pahalanya apa? Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Pahala orang yang memaafkan orang yang mencelanya. Nah, pahala orang memaafkan orang yang menzalimi dia, padahal dia mampu. Yang dimaksud adalah memaafkan dan dia mampu membalas. Bukan memaafkan tadi, memaafkan terpaksa. Hati-hati, saya ulangi. Memaafkan dalam keadaan mampu membalas, membalasnya bukan memaafkan dalam artian terpaksa. Keutamaannya sangat besar. Di antara keutamaannya, ya kalau bidin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan janji surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, apa? Ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan janji surganya Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam dua ayat, sebenarnya Allah menyebutkan wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah menyatakan, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga al-jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Allah? U'iddat lil muttaqin. Nah, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat yang berikutnya Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ganjaran surga. Ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam ayat yang berikutnya ada 4 atau 3 ataupun 4. 4. Yang pertama Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Yang pertama yang akan mendapatkan janji surganya Allah, sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika susah. Ini luar biasa. sifat orang yang bertakwa, yaitu menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika susah. Nah, ini berat ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, bisa berinfak ketika senang dan ketika susah. Senang saja terkadang manusia itu pelit, malas, apalagi itu susah. Nah, sifat orang yang bertakwa itu ketika susah pun dia tidak luput dari berinfak. Maka nah, disebutkan di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah permintaan beliau untuk al-qasdu fil fakri wal ghina, untuk sederhana ketika fakir dan sederhana ketika kaya. Maknanya apa? Ketika fakir pun tidak, bukan berarti tidak berinfak sama sekali, tetapi apa? Tetap berinfak walaupun tidak banyak. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa yang mendapatkan janji surga, wal kaliminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan amarah. Orang yang bisa mengendalikan amarah. Orang yang bisa mengendalikan amarah. Yang ketiga, wal'afina 'aninnas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita ingat kalau kita sedang marah adalah janji-janji Allah bagi orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan manusia. Tapi seringnya ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau lagi dicela, dilecehkan, itu amarahnya meningkat, itu lupa ayat-ayat seperti ini. Nah, lupa ayat-ayat keutamaan menahan marah, ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan memaafkan. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Syahidnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nam bahwasanya orang yang memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dia, orang yang mencelanya dalam keadaan dia mampu, maka di antara ganjarannya adalah dia termasuk sifat orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan janji surganya Allah tabaraka wa taala. Menguatkan ini ya kana hadin a'azani Allah wa iyyakum, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang sering kita baca. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kadzama ghaizan." Hadis yang penting. "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfudahu," barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya. Barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya dalam keadaan dia mampu melampiaskannya. Ini rahimahidin rahimani wa rahimakumullah. Menahan marah dalam keadaan mampu melampiaskannya. Apa ganjarannya? Da'ahullahu ala ru'usil khala'ik. Maka Allah nanti pada hari kiamat akan memanggilnya di atas kepala-kepala makhluk, yakni di hadapan seluruh manusia. Allah akan memanggilnya nanti pada hari kiamat di atas kepala-kepala makhluk, disaksikan oleh manusia, hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha'a, sampai dia dipersilahkan untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Nah, apa keutamaan orang yang menahan marah dan dia mampu melampiaskannya, tapi dia tahan bukan karena lemah, bukan karena pengecut, tapi karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya adalah dipanggil nanti pada hari kiamat di hadapan para makhluk, disuruh memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Luar biasa ya kana fidzir rahimani wa rahimakumullah, penghormatan yang luar biasa. Bukan bersendirian disuruh memilih bidadari di hadapan manusia, dipersilahkan memilih apa bidadari mana yang mereka yang dia inginkan. Nah, kira-kira kalau janji seperti ini, janji surga atau neraka? Janji surganya Allah Tabaraka wa taala. Luar biasa ya khana hadir rahimani wa rahimakumullah, sehingga semoga kita bisa mampu mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, itu juga apa yang disebutkan dalam Al-Quran dari keutamaan-keutamaan menahan marah, dan juga memaafkan. Dan ini sekali lagi sangat berat. Berat atau ringan? Kalau antum bilang ringan menyelisih Al-Quran. Kalau antum ringan, gampang. Allah menyatakan wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali benar-benar orang yang sabar. Dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura, Allah menyatakan Asy-Syura ayat yang ke-42, Allah menyatakan wal faman 'afa wa atlaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian Allah menyatakan walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Perhatikan. Dan sungguh barang siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya hal tersebut benar-benar termasuk perkara yang berat. Lamin 'azmil umur. Barang siapa yang sabar, sungguh barang siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya hal tersebut termasuk lamin azmil umur, termasuk perkara yang sangat berat. Azm, perkara-perkara yang sangat berat. Maka karena beratnya inilah ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka nilainya, balasannya sangatlah besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Tentunya dalam hal ini untuk kita bisa berupaya mengamalkan apa yang telah kita pelajari tidak lain pertama dengan banyak latihan, kemudian banyak membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menahan marah dan memaafkan, kemudian sering juga membaca perjalanan para salaf ketika mereka diberlakukan kepada mereka hal seperti ini ketika dicela. Rasulullah SAW itu contoh teladan yang paling tinggi tentunya dalam hal ini. Kita tahu celaan yang sekian banyak dari orang-orang kafir ketika itu. Bahkan orang-orang kafir bukan sekedar celaan. Kalau celaan itu kan lisan. Terima paham ya? Lisan. Tetapi orang-orang kafir celaannya disertai dengan fisik. Disertai dengan fisik. Contoh diantara contoh sekian sifat Rasulullah SAW ketika dibegitukan adalah ketika beliau ditolak dakwahnya oleh orang-orang Quraisy, maka beliau berharap dakwahnya diterima di Taif. Taif, pergilah beliau ke Taif. Siapa tahu orang-orang Taif menerima. Ternyata ya kana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ke Taif balasannya lebih parah. Bukan sekedar menolak, justru dikumpulkan anak-anak rame-rame untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Bukan sekedar menolak, enggak nerima, tapi disuruh untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai kaki beliau berdarah, berdarah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sampai beliau pergi di sebuah kebun, tiba-tiba datang malaikat Jibril bersama malakul jibal. Datang malaikat Jibril dengan malakul Jibril dengan malakul jibal, dengan apa, malaikat penjaga gunung. Nah, maka malaikat Jibril mengatakan, ini wahai Muhammad, nah malaikat jibal, silahkan perintahkan apa yang kau inginkan. Maka malaikat gunung mengatakan, kalau engkau menghendaki aku timpakan gunung ini, aku angkat, aku timpakan kepada mereka. Nah, posisinya lagi apa sekarang? Lagi dicelam, lagi diabain. Bukan sekedar dicelam, terluka, dilempari. Kalau kita dibegitukan, iya, lempar saja. Nah, tapi apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah SAW justru menolak dan mengatakan, bal arju, bahkan aku berharap ada di keturunan-keturunan mereka, man yu'minu billahi wa rasulih, akan ada nanti suatu hari mungkin akan muncul di tengah-tengah mereka keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Memaafkan Rasulullah SAW walaupun beliau diusir sambil dilempari dengan batu, berdarah kakinya. Ikhwanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini bentuk kesabaran yang luar biasa, memaafkan yang luar biasa, dan ternyata benar di kemudian hari ternyata banyak di antara keturunan-keturunan orang Taif ini yang beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Nah, ini ikhwanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, begitu pula kalau kita melihat sebagian salaf, diantaranya ada seorang laki-laki yang pernah mencela Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ada seorang laki-laki yang mencela Abdullah bin Abbas. Falamma qada maqalatahu, maka tatkala laki-laki ini selesai dengan ucapannya mencela Abdullah bin Abbas, faqala ya Ikrimah, maka Abdullah bin Abbas berkata kepada muridnya, Ikrimah, wahai Ikrimah, unzur hal lirrajul haja fanaqdiyaha, wahai Ikrimah, lihat kepada orang yang mencela ini, coba tanya dia butuh sesuatu atau enggak, biar kita tunaikan. Nah, tanya orang yang mencela itu, wahai Ikrimah, dia sudah selesai kan mencelanya, tanya dia butuh sesuatu yang bisa dibantu, biarkan bantu. Nah, luar biasa Pak sikapnya Abdullah bin Abbas. Orang yang mencela justru apa? Ayo, mungkin dia butuh sesuatu, kita bantu. Nah, maka panakata rajul ra'sahu wastahya. Akhirnya laki-laki yang mencela itu nundukkan kepalanya dan malu. Nah, kan orang itu merasa puas terkadang, kepuasan tersendiri kalau celaan itu dibalas. Celaan itu dibalas. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakum. Padahal itu bukan cara yang terbaik. Ini Abdullah bin Abbas justru ketika dicela habis-habisan oleh seseorang, dia memerintahkan muridnya untuk nanya laki-laki tersebut ada hajat atau tidak. Sudah? Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada seseorang laki-laki. Ini contoh-contoh yang harus diperhatikan. Ada seorang laki-laki yang berjumpa dengan Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cicitnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ketika bertemu, laki-laki ini fasabbahu, mencela, mencaci Ali bin Husain. Fasarat ilaihil abid, maka ada seorang budaknya Ali bin Husain, bangkit dia mau membalas laki-laki tersebut. Faqala mahlan, maka Ali bin Husain berkata, pelan-pelan, enggak usah dibalas. Tsumma aqbala 'ala ar-rajul, kemudian Ali bin Al-Husain menghadap kepada laki-laki tersebut. Faqala, maka dia mengatakan, ma tataru anka min amrina aktar. Apa ucapan Ali bin Husain kepada laki-laki tersebut? Apa yang engkau tidak tahu dari aib kami itu lebih banyak. Nah, padahal sudah habis-habisan dicela. Kamu begini, kamu begini. Kemudian dikatakan sebenarnya yang kamu celakan itu yang aib kami lebih banyak daripada itu. Nah, kalau dikatakan demikian orang dengan orang yang mencela, nah, maka tentunya dia akan merasa malu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan dibalas, justru apa? Dikatakan iya, memang saya banyak aibnya, banyak kekurangannya yang kau tidak tahu lebih banyak. Nah, setelah itu apa? Ali bin Al-Hudjaj mengatakan, "Alaka hajah nu'inuka 'alaiha." Kamu punya kebutuhan biar tak bantu. Nah, kamu punya kebutuhan enggak? Biar saya bantu. Klop. Ibnu Abbas dengan siapa? Ali bin Al-Hudjaj. Justru yang mencela mereka berdua ditawarkan ada kebutuhan yang bisa dibantu. Akhirnya juga fasah ya ar-rajul. Laki-laki yang mencela itu malu. Dan seterusnya terlalu banyak ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan tentang keutamaan memaafkan, menahan marah. Rasulullah SAW tadi menyatakan di dalam hadisnya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali Allah akan menambah kemuliaan bagi dia. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sekali lagi kembali kita berharap dan berdoa kepada Allah, kita bisa memiliki sifat apa? Bisa mengendalikan marah dan juga memaafkan dengan dalam keadaan mampu tadi. Bukan memaafkan dalam artian takut. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak kalau mau kita sebutkan beberapa contoh kisah dari salaf. Nah, tentang luar biasa sikap memaafkan mereka dalam keadaan mereka dicela habis-habisan, dizolimi. Tapi beberapa asar yang kita sebutkan semoga cukup bagi kita semuanya untuk bisa mencontoh mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.